Dan kajian tersebut kita tutup dengan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, masyhur dengan kunya Abu Bakar, siapa namanya? Siapa yang menjawab dari ikhwah? Tafadhol. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Ismail. Akan kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini bait syair yang kelima di antara 16 bait syair yang ada. Langsung saja kita baca. Berkata sang penulis Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Wa aqulu fil Qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munazzalu. Wa aqulu imma qaulul lisan au qaulul qalb ya'taqidu. Aku berpendapat tentang Al-Qur'an ma ja'a bihi ayatuhu ma mausula bi ma'na alladhi ja'at bihi ayatuhu. Ya, aku berpendapat tentang Al-Qur'an yang mana ayat-ayatnya datang tentangnya, menceritakan tentang Al-Qur'an, nanti yang disebutkan kesimpulan akhir dari bait syair ini. Ayatuhu sebagai fa'il dari ja'at. Fahuwal karimul munazzalu, dia yakni Al-Qur'an adalah al-karim yang mulia, Al-Qur'anul Karim, al-munazzal yang diturunkan dari sisi Allah. Wala biqauli syairin qalilan ma tu'minun wala biqauli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Munazzal, Al-Qur'an adalah munazzal, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan dukun atau penyihir. Nah, India yang akan kita kaji pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini tentang bait syair yang kelima. Dan maksud dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan bait syair yang kelima ini berkaitan dengan pembelaan terhadap Al-Qur'an. Nah, pembelaan terhadap Al-Qur'an. Pembelaan bagi orang-orang yang menghina dan merendahkan Al-Qur'an, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Nah, beliau ingin mengikrarkan kepada kita dari bait syair ini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal, gair makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk, ciptaan Allah. Nah, Al-Qur'an adalah ucapan Allah, bagian daripada Allah. Allah tidak mungkin menciptakan bagian daripada diri dia. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Dengan dalil yang begitu banyak dari Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, dan ini adalah ijma para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ijma' kaum muslimin, Al-Qur'an kalam Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang di antara kaum musyrikin meminta jaminan keamanan, maka berikanlah dia jaminan keamanan. Nah, berkaitan dengan orang musyrik yang ingin datang ke kota Madinah, ingin masuk entah menjenguk keluarganya atau ada urusan tertentu, berikan dia jaminan keamanan sampai apa? Hatta yasma'a, sampai dia mendengar kalam Allah, mendengar ucapan Allah. Nah, ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah berlandaskan kitab dan as-sunnah. Dari sini maksud dari ucapan beliau, wa aqulu, kita katakan tadi al-qaul, antara di sini qaulul lisan, bisa juga adalah qaulul qalb, i'tiqad. Wa a'taqidu, aku meyakini, aku mengimani, fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, ma ja'at bihi ayatuhu, apa yang ayat-ayatnya menerangkan tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Dari sini kita tetapkan, atau nama yang ditetapkan oleh Syekhul Islam, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Nah, Allah memiliki sifat berbicara bisautin yusma wa huruf. Allah berbicara dengan suara yang terdengar serta huruf yang dipahami. Nah, adapun ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang dijuluki oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yuriduna yunazzihullah fa'abu wa tanaqqasuh. Mereka ingin mensucikan Allah, malah justru yang terjadi adalah mereka mencela dan menghina Allah. Dari mana? Mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat al-kalam, tidak berbicara, dengan alasan bahwasanya kalau kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat berbicara, berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan alat bantu bicara seperti mulut yang terdiri dari bibir, gigi, lisan, jauf, berasal dari dalam, sumber suara dari dalam, dari perut atau dari dada. Nah, mereka mengatakan kalau ini ada pada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa bedanya dengan manusia? Berarti sama. Dari sini mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki alat berbicara, berarti sekalian Allah tidak berbicara. Nah, karena kenapa? Kalau kita tetapkan pada Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki alat bantu berbicara seperti mulut, sedangkan ada juga pada manusia seperti mulut dan gigi, di mulut, mohon maaf, ada 6 aroma tak sedap keluar dari mulut, mungkin sisa makanan atau kotoran yang menempel di gigi. Nah, ada air liur. Dan misalnya, ini yang mereka ingin sucikan Allah Subhanahu wa taala, malah justru mereka merendahkan dan menghinakan Allah. Dikarenakan berbicara tidak mesti menggunakan alat bantu bicara. Nah, ini harus kita pahami ini. Berbicara tidak harus menggunakan alat bantu bicara. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." In min syai'in, tak satu pun kata Allah Subhanahu wa taala, illa yusabbihu bihamdihi, tak satu pun yang ada di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun. Artinya apa yang ada di alam semesta ini berupa makhlukatillah, makhluk ciptaan Allah, adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berikutnya adalah walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin kalian wahai umat manusia tidak memahami bentuk tasbihnya mereka. Nah, pepohonan bertasbih, bebatuan bertasbih, gunung pun bertasbih, seluruhnya dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tep, kalau kita menetapkan dengan Al-Qur'an ini bahwasanya pepohonan, bebatuan, gunung, langit dan bumi seluruhnya bertasbih, apakah kita tetapkan juga mereka memiliki alat bantu bicara seperti mulut? Kan tidak. Siapa bisa menetapkan kepada kita bahwasanya na'am batu punya mulut, pohon punya mulut? Dari sinilah barakallahu fikum jami'an, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya ahlul ahwa, nam, yuriduna ayunazzihullaha fa'abu wa tanakkosu. Mereka ahlul ahwa ingin mensucikan Allah, malah justru mereka mencelanya dan menghinanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, berbicara sesuai dengan keagungan dan keperkasaannya. Tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita menyerupakan. Barakallahu fikum jami'an. Kita ikrarkan sekali lagi dari kajian kita malam hari ini bahwasanya Syekhul Islam ingin menetapkan kepada kita dengan bait syair yang kelima ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, sifat berbicara, dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Kemudian kapan pertama kali muncul fitnah ini tentang al-qaul bi khalqil Qur'an, pendapat tentang Al-Quran adalah makhluk? Nah, yang pertama kali menyuarakannya adalah seorang bernama Bishr bin Giyad Al-Mirrisi Al-Mu'tazili. Nah, Bishr bin Giyad Al-Mirrisi Al-Mu'tazili, kunyanya Abu Abdurrahman. Sebenarnya dia adalah murid dari beberapa orang imam yang besar seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia juga berguru pada Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, sahabatnya Abu Hanifah. Jadi imam-imam besar adalah gurunya. Namun dia sendiri, barakallahu fikum jami'an. Nah, ini dia pencetus pertama kali tentang al-qaul bi khalqil Qur'an, pendapat tentang Al-Qur'an adalah nama makhluk. Konon diceritakan bahwasanya bapak dia adalah Yahudi dan di situ dia terpengaruh. Nah, walaupun dia adalah orang yang cerdas, ada memiliki kefasihan, memiliki ilmu balaghah, namun seperti itulah dia. Dia paling pertama kali mencetuskan nah pendapat ini. Namun di zaman dia, dikarenakan ketika itu khalifah masih terbilang kuat dari sisi ke enam berpemahaman sunnah Nabi SAW, tiga khalifah yang hidup di zamannya dia tersebut, ada khalifah enam dari Bani Abbasiyah, Imam Al-Mahdi atau Khalifatul Mahdi, kemudian Khalifatul Rashid, dan yang terakhir adalah Khalifatul Amin. Enam khalifah ini semuanya berpemahaman dengan pemahaman sunnah, ahlu sunnah. Namun muncul setelah itu, nah disinilah terpengaruh seorang khalifah tiga berturut-turut, pertama dari khalifah Al-Ma'mun, dan inilah yang berseteru dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, jadi di zaman tiga imam sebelumnya, mulai dari Imam Mahdi, Rashid, dan Imam Al-Amin, sudah muncul pemahaman dari Bishr bin Giyath Al-Mirrisi Al-Mu'tazili, hanya saja dia tidak bisa mempopulerkan karena khalifah di zaman itu adalah khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika naik khalifah 6 Al-Ma'mun dan dia banyak baca dari buku-buku filsafat Yunani, kemudian ada suara yang berpemahaman dengan pemahamannya Bishr bin Giyath Al-Mirrisi namanya Ahmad bin Abi Duat, nah masuk di pemerintahan. Dikarenakan dia juga mengusung ilmu filsafat yang sama ternyata dengan apa yang digemari oleh Khalifah Ma'mun, cocok, ketemu, plong. Akhirnya dia masukkan pemahaman Mu'tazili dan sepakat dari Imam Ma'mun, akhirnya dia mengilzamkan seluruh kaum muslimin untuk berpemahaman dengan pemahaman Mu'tazila. Di antaranya adalah Nam Al-Qawl Bi-Khalqir Qur'an. Dari situlah merajalela. Nah, pemahaman Mu'tazila, seluruh negeri-negeri Islam diilzamkan untuk berpendapat dengan pendapat tersebut. Yang tidak berpendapat dengan pendapat tersebut, nah, mendapatkan ganjaran dan hukuman, entah di penjara, nah, diasingkan, atau bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Tidak sedikit yang dibunuh. Tiga khalifah berturut-turut berpemahaman dengan pemahaman yang salah, mulai dari Khalifatul Ma'mun. Nah, ketika Khalifatul Ma'mun mengilzamkan seluruh ulama dan bahkan kaum muslimin untuk bermadhab dengan madhabnya Mu'tazila, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdoa bahwasanya, ya Allah, aku halangi aku untuk bertemu dengan Ma'mun. Dengan doa tersebut, perjalanan Khalifah Ma'mun menuju ke rumah Imam Ahmad, akhirnya dia meninggal di perjalanan. Namun tetap dia menuliskan wasiat untuk Nah, madhab ini, madhab Mu'tazila, tetap disuarakan. Akhirnya adik dia, waktu itu namanya Mu'tazim, nah, yang menjabat setelah dia sebagai pengganti dari Ma'mun, juga berpendapat dengan madhab yang sama. Akhirnya mengusung madhab yang sama dan dia terus mengilzamkan pendapat tersebut. Inilah barakallahu fikum jami'an, kita sebutkan sejarah kapan pertama kali keluar Na'am di dalam sejarah Islam tentang al-qaul bi khalqil Qur'an, tentang fitnah akidah Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kronologisnya. Yang kita sebutkan bahwa barakallahu fikum, apa tujuan dan maksud dari Na'am kaum Mu'tazila memasukkan ini bagian daripada akidah Islam, ingin menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Yang mereka inginkan adalah mensucikan Allah, justru malah mereka merendahkan Allah, menghina Allah. Nah, padahal dengan dalil yang begitu banyak dari Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, bahkan dengan huruf yang dipahami serta suara yang terdengar. Datang sebuah hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulullah, berkata Allah. Nah, artinya di hadis qudsi. Hadis yang panjang, namun kita ambil potongan awalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulullah, Allah berkata, ya Adam. Allah menyeru, wahai Adam. Fa yaqulu labbaik, labbaik wa sa'daik. Akhirnya Adam pun menjawab, labbaik, aku menjawab seruanmu. Fayunadi bisautin, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ila nar. Ada suara yang terdengar mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan engkau untuk mengeluarkan dari umat engkau beberapa golongan dari neraka. Nah, lanjutan hadisnya. Yunadi, para ulama mengatakan bahwasanya nada, yunadi atau nada, an-nida, panggilan, seruan adalah suara yang terdengar secara bahasa. Nah, ini baru menerangkan tentang makna secara bahasa dari an-nida, artinya adalah nam, panggilan dengan suara yang terdengar. Datang lebih detail lagi hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam sahihah. Dari hadis Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kita ulangi, hadisnya dari Abdullah bin Unais, riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan hufatan buhma. Kita artikan dulu. Umat manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Hufa, telanjang kaki. Nah, telanjang badan, telanjang kaki, tanpa berpakaian, tanpa alas kaki. Dalam sebagian lagi riwayat, nam, gurla, belum dikhitan. Buhman, bisu, tak bersuara sedikit pun. Ini ketika dibangkitkan. Fayunadihim bisautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min kurbin. Anal maliku anad dayyan. Kemudian terdengar suara yang memanggil mereka. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat. Bunyi suara tersebut berbunyi, anal maliku anad dayyan. Aku adalah sang raja. Nah, aku adalah pemilik agama yang berkuasa di hari agama. Maliki yaumiddin. Rajanya hari agama. Ini hari kiamat. Nah, siapa yang berbicara ini? Dari suara yang terdengar, anal maliku anad dayyan. Aku adalah sang raja. Aku adalah pemilik kerajaan di hari kiamat. Otomatis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pahami. Di awal hadis mengatakan, bisautin yusma, dengan suara yang terdengar. Nah, dengan suara yang terdengar. Tanpa perlu kita berkecimpung dalam bahwasanya ini menggunakan alat bicara atau tidak. Nah, tanpa perlu kita mengatakan bahwasanya ini menggunakan mulut, yang diantara rangkaian mulut adalah bibir, gigi, gusi, lisan, dan seterusnya. Al-Muhim, hadis ini dengan begitu jelasnya barakallahu fikum jami'an mengatakan Allah berbicara dengan suara yang didengar, dengan huruf yang dipahami. Nah, dalil jelas dari Al-Quran, dari hadis, dan seperti inilah kita tetapkan. Yang menyelisihi pendapat ini adalah nah, barakallahu fikum jami'an, menyelisihi Al-Quran, menyelisihi hadis, menyelisihi nah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menyelisihi kaum muslimin. Makanya tidak sedikit dari para ulama, nah, termasuk Imam Ahmad sendiri, mengkafirkan nah, Bishr bin Giyad al-Mirrisi. Dikafirkan. Karena menyelisih. Demikian juga mengkafirkan Ahmad bin Abi Du'ad. Orang yang nah, mengompori dari Khalifatul Ma'mun dan tiga khalifah yang setelahnya juga untuk menebarkan ini di antara akidah kaum muslimin dan mengilzamkan mereka. Bahkan terjadi perdebatan yang sengit. Hanya saja Imam Ahmad selalu menang dengan hujah yang dia miliki. Di antara perdebatan yang terjadi adalah nah, Ahmad bin Abi Du'ad di hadapannya Khalifatul Ma'mun di Mu'tasim kalau tidak salah, dia menyodorkan ayat bahwasanya nah, dia mentahrif, merubah ayat dari sisi lafaz. Yang kita punya ayat di Al-Quran kita adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul bi. Mansubun wa lam tanasbihi fathah muqaddarah. Mana min duhriyat tadur. Ya, artinya dari ayat ini berbunyi bahwasanya wa kallamallahu, Allah mengajak bicara Musa. Ya, Allah yang berbicara, Musa mendengar. Dia balik, dia mengatakan maksudnya tidak, ayat tersebut berbunyi wa kallamallaha Musa, Allah sebagai maf'ul bi, Musanya sebagai fa'il. Dia tahrif. Imam Ahmad dengan begitu cerdasnya dia membawakan ayat lagi 6 yang berbunyi kata Allah Subhanahu wa taala, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Falamma jaa Musa limiqatina, ketika Musa datang pada waktu yang kita sepakati, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabb-nya mengajak bicara dia. Tep, Rabb di sini mau jadikan apa sebagai maf'ul bih? Kalau begitu dua maf'ul bihnya mana fa'il, dan itu mustahil. Wa kallamahu rabbuhu. Nah, mungkin menjadikan wa kallamahu rabbahu, dua maf'ul bih mana fa'ilnya. Nah, di sini tidak bisa ditahrif karena di depan sudah ada hu yang kembali kepada Musa sebagai maf'ul bih, otomatis yang datang setelah itu rabbu adalah harus fa'il. Nah, dan Ahmad bin Abi Duat terdiam, tidak bisa memiliki hujjah di depan Imam Ahmad. Nah, namun tetap dia bertahan bahwasanya ini adalah pendapat dia. Nah, itulah barakallahu fikum jami'an dari sisi dalil, baik itu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini yang kita yakini. Sebagaimana diikrarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau ini Lamiyah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara. Berbicaranya Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara yang terdengar dan huruf yang bisa dipahami. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun berkaitan dengan, nah di sana ada pendapat lain seperti Asy'ari yang mengatakan bahwasanya kalamullah adalah bukan suara yang terdengar tapi bisikan hati. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan kali berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Ya, sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.